Baik, kita lanjutkan. Dari kitab Mulaqat Salaman 63, pembahasan tentang isim inna, yaitu diantara keadaan isim yang dimansub yang berikutnya adalah ismu inna, ismu marfu sebagai khobar, inna fi mahalli jarin mudafun ilaih, dan mubtada daripada ismu inna mahdhuf karena dia menempati tempatnya dalam judul sebuah pembahasan. Sehingga takdirnya hada ismu inna. Ini adalah isimnya inna. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, kaidah ismu inna huwa kullu mubtada'in tadkhulu 'alaihi inna aw ihda akhwatiha. Isim inna dia adalah kullu mubtada'in, setiap mubtada tadkhulu 'alaihi inna, yang masuk kepada mubtada tadi inna, yaitu inna au ihda akhwatiha, atau saudara-saudaranya inna. Misal innal baba maftuhun, syairnya di situ albab. Albab ismu inna mansubun bil fathah, bab. Dalam contoh innal baba maftuhun, albaba ismu inna, dia isimnya inna, mansub yang dinasab bil fathah, dengan fathah tandanya karena dia isim yang mufrad. Kemudian maftuhun marfu sebagai khabarnya inna, yang mana pembahasan maftuhun marfu sebagai khabarnya inna telah selesai dalam pembahasan isim-isim yang dimarfu, diantaranya adalah khabarnya inna. Kemudian contoh selanjutnya, ka'annal mumarridataini malakani, ka'annal mumarridataini malakani. Itu mungkin alifnya hilang. Malakun mufrad, malakani musanna, kemudian al-malaika dia adalah jamaknya. Sehingga malakun dia tidak ada alifnya setelah lam. Maka diperhatikan, mungkin khata fil khat, salah dalam tulisan. Yang benar malakani, malakani lamnya tidak panjang tapi pendek. Saya ulangi, ka'annal mumarridataini malakani. Al mumarridataini ismu ka'anna mansubun bil ya li'annahu musanna, karena dia adalah isim yang musanna. Sehingga sebelumnya inna tufidu li ta'kid. Sehingga jangan kita lupakan tentang isim yang marfu, di antaranya khabarnya inna. Dan sekarang kita memulai pembahasan tentang isim-isim yang dimaksud, yang dimansub adalah isimnya inna. Sehingga inna tufidu li ta'kid, dia adalah fungsinya untuk menguatkan. Sehingga sesungguhnya albab, pintu itu maftuhun, terbuka. Kemudian ka'annal mumarridataini malakani, ka'anna tufidu li tasbih, sehingga itu tarkib bainal qaf wa harfu anna, seakan-akan al mumarridataini dua perawat itu malakani, dua orang malaikat. Sehingga ka'annal mumarridataini, al mumarridataini ismun mansub, tanda nasabnya dengan ya karena isim yang musanna. Inilah yang dinamakan sebagai cabang far'iyah. Apa namanya? Alamatun nasbi al-far'iyah. Di antara tanda-tanda baca yang cabang daripada fathah. Karena setiap isim adalah tanda nasabnya adalah dengan fathah. Ternyata di sana ada dengan alif, dan juga tersana di sana juga ada tanda nasabnya dengan ya, berarti itulah sebagai cabang daripada tanda-tanda fathah tersebut. Kemudian al mumarridataini ismu ka'anna, mumarridatain adalah isimnya ka'anna, mansubun yang dinasab bil ya, tandanya dengan ya li'annahu musannan, karena dia adalah sebagai isim musanna tandanya dengan ya. Kemudian sebelum kita masuk ke kaidah selanjutnya, kita irab tentang ismu inna. Ismu inna kaidah, ismu marfu sebagai mubtada, karena yaqau fi awalil jumlah, inna huruf inna. Dalam kedudukan seperti ini dia menempati tempatnya isim yang mufrad, berarti inna adalah jumlah yang mufidah yang menempati tempatnya isim yang mufrad. Dalam artian di sini mudhaf dan mudhafun ilaih, berarti inna fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tatkala inna nanti, inna itu sendiri dia tidak mempunyai i'rab. Inna mabniyun alal fathah la mahallalaha minal i'rab. Tatkala nanti kita masuk dalam contoh-contoh selanjutnya. Tetapi dalam kalimat, dalam sebuah ibarah, mu'alif menyatakan ismu inna huwa kullu mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha, maka inna di sini dia menempati tempatnya isim yang mufrad fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Huwa, kalimat huwa ada dua i'rab. Yang pertama imma dhamirun fasil, dhamir yang pemisah antara sesudahnya dan sebelumnya, yaitu sama huwa, wa huwa isim yang sebelumnya. Kalau huwa di sini dhamirun fasil, berarti tidak mempunyai i'rab. Berarti huwa la mahallalaha minal i'rab dhamirun fasilun, dhamir yang terpisah, dhamir pemisah antara kalimat sesudahnya. Kemudian ini huwa kita i'rab tidak mempunyai i'rab, sehingga la mahallalaha minal i'rab, tidak mempunyai i'rab. Kullu marfu sebagai khabar daripada ismu inna mubtada'in majrur tadkhulu alaihi inna, ingat kalimat inna fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il tadkhulu, karena tadkhulu adalah fi'il, sehingga untuk kaidah di mana saja ada fi'il mabni ma'lum maka wajib dan harus di situ ada fa'ilnya. Maka tadkhulu alaihi inna, inna sebagai fa'il daripada fi'il tadkhulu yang mana di situ ada fasil yaitu jar dan majrur, maka fa'il tidak harus jatuh langsung setelah fi'ilnya, bahkan ada pemisah satu ataupun dua pemisah, bahkan banyak daripada dua pemisah tersebut. Au ihda akhwatiha, au harfu atfin, huruf atof, maka ihda marfu, tanda rafanya dengan domah muqaddarah, karena dia adalah sebagai isim yang maksur mu'annafnya daripada ahadun, sehingga ahadun itu mudakar, kalau ihda berarti penggunaan mu'annas. Au ihda akhwatiha, akhwatiha jarun wa majrurun mudhafun ilaih, sehingga jumlah fi'liyah tadkhulu alaihi inna fi mahalli jarrin sebagai na'at yang mana manutnya adalah mubtada'in. Nah, kemudian karena jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah maka dia adalah sebagai sifat ataupun na'at untuk isim yang sebelumnya. Wala yakunu, dan dialah tidak terjadi man'utan wala yakunu na'tan, maka dialah tidak terjadi sebagai na'at illa sahibaha ma'ra illa sahibaha, kecuali satu setelah jumlah ataupun isim yang nakirah. Itu kalau jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah maka wajib di situ sebagai na'atnya. Itu kaidah umum. Kemudian kita lanjutkan, laisal amilina muhakkikuna ahdafal intaji, laital amilina muhakkikuna ahdafal intaj. Sahihnya di situ al amilina ismu laita mansubun bil ya li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Sahihnya al amilin isim yang mansub, isimnya laita, laita yang dinasab dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena semua saudaranya inna, inna dan saudara-saudaranya, ataupun nanti inna yang ataupun sebuah kalimat ataupun huruf yang amalannya sama seperti inna, maka dia adalah menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Itu diantara beberapa amalan-amalannya inna. Kemudian al-muhakkikun ismun marfu, sebagai khabarnya laita, tanda rafanya dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Kemudian ahdaf al-intaj, kalimat ahdafa al-intaji ahdafa di situ mansub sebagai maf'ulun bih dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya al-muhakkikun. Sehingga muhakkikuna ahdafal intaj ahdafa mansub sebagai maf'ulun bih, yang mana di situ dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya yaitu muhakkikun. Karena di sana ada beberapa syarat isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya, di antaranya adalah ayyakuna mahallan bi'al, isim fa'il yang dia itu beramal seperti amalan fi'ilnya. Di antara syarat yang pertama adalah dia dia ketempatan oleh al, sehingga di situ al tufidu al mausulah. Kemudian yang kedua, ayyakuna mujarradan min al, dia tidak ada alnya. Tapi di sana harus terpenuhi syarat juga. Yang pertama ayyatamida alal mubtada, dia harus bersandarkan kepada yang namanya mubtada. Sedangkan muhakkikun ya'tamidu alal mubtada al-amilin, yang mana dia sebagai isimnya laita. Maka muhakkikun sekalipun dia itu tidak ada alnya, tetapi tetap beramal karena terpenuhi syarat, dia bersandarkan kepada yang namanya isimnya laita. Sebelum kemasukan laita, maka dia adalah bersandarkan kepada mubtada-nya. Sehingga ahdaf mansub sebagai maf'ulun bih. Al-intaj jarun wa majrurun, sehingga artinya mudah-mudahan. Al-amilina, para pekerja itu, muhakkikuna mewujudkan ahdaf al-intaj, tujuan sebuah hasil daripada produksinya. Sayyidnya al-amilin, isim yang mansub karena dia adalah sebagai isimnya laita. Itu yang harus antum pahami, yaitu di antara isim-isim yang dinasab adalah isim inna, isimnya inna dan saudara-saudaranya. Nanti baik itu isim inna yang mufrad, berarti nanti tandanya dengan fathah. Kalau isim inna dengan isim yang musanna, berarti nasabnya tandanya dengan ya. Kalau jamak, berarti tandanya dengan ya juga. Nah, itu untuk isim inna. Kemudian kita lanjutkan kaidah selanjutnya. Yang kedua, nadharan li'anna isma inna huwa fil asli mubtada'un wa dakhalat 'alaihi inna aw ihda akhwatiha lidzalika fa ismu inna yakunu alif imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqati. Artinya nadharan, perlu perhatian ataupun perlu diperhatikan. Li'anna isma inna, karena isimnya inna huwa dia fil asli pada asalnya mubtada'un, sehingga pada asalnya isim inna dia adalah sebagai mubtada. Wa dakhalat 'alaihi inna, dan masuk kepadanya itu inna ataupun salah satu di antara saudara-saudaranya inna, lidzalik, oleh karena itu, maka isim inna bisa berupa yang pertama ataupun alif isman mu'roban, isim yang mu'rob, kama fil amsilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Sehingga kalimat innal baba maftuhun, kalimat al-bab itulah isim yang mu'rob. Suatu kalau dia kemasukan kana, berarti dia itu marfu. Kanal babu maftuhan, albab isim yang mu'rob. Tatkala kemasukan ina, yang mana ina menasabkan isimnya dan merofakan khabarnya, berarti innal baba maftuhun, albab isim yang mansub sebagai isimnya ina. Nah, kemudian contoh selanjutnya dari isim yang mu'rob, al-mumarridotain, tatkala dia memasuki isim yang marfu berarti al-mumarridatani. Begitu juga al-amilina, isim yang mu'rab. Tatkala al-amilina menduduki isim yang marfu berarti al-amiluna. Nah, kemudian yang ba, au isman mabniyan, ataupun isim yang mabni, mencakup domiron, itu yang pertama. Au isma isaratin, ataupun isim isarah. Au isman mausulan, ataupun isim mausul ila akhirhi, ataupun isim yang mabni yang lainnya. Misal innaka karimun, al-kaf domirun mabniyun fi mahalin nasdin ismu inna. Sehingga kalimat kaf di situ dalam contoh innaka, kaf domirun mabniyun, domir yang mabni fi mahalin nasdin, fi mahalin nasab, karena dia adalah tidak mempunyai i'rab. Fi mahalin nasab ismu inna, isimnya inna. Semua isim yang mabni dia adalah tidak mempunyai kedudukan di dalam jumlah kecuali dia itu meminjam ataupun mengambil tempatnya isim yang mu'rab. Sehingga berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya semua kedudukan itu adalah terjadi hanya pada isim yang mu'rab. Tatkala sibul jumlah ataupun jumlah ataupun isim yang mabni menempati tempatnya isim yang mu'rab, berarti dia adalah bukan mu'rab lagi, tapi nanti fi mahal, menempati tempatnya. Tatkala mansub berarti fi mahalin nasbin, menempati tempatnya nasab. Tatkala marfu berarti fi mahali raf'in, menempati tempatnya isim yang marfu. Tatkala majrur berarti fi mahali jarrin. Kenapa? Karena semua ini baik jumlah ataupun sibul jumlah ataupun idomir ataupun isim yang mabni keseluruhannya, dia adalah pada asalnya tidak menempati kedudukan di dalam jumlah kecuali mengambil ataupun minjam tempat i'rab dalam isim yang mu'rab. Itu yang perlu antum pahami. Nah, sehingga di situ nanti seluruhnya, tatkala isim yang mabni menempati tempatnya isim yang mansub, nanti semua fi mahali menempati tempatnya isim yang nasab. Nah, contoh selanjutnya, innal ladzina yunadunaka miwara'il hujurati aktsaruhum la yakiluna. Saya ulangi ayat, innal ladzina yunadunaka miwara'il hujurat aktsaruhum la yakilun. Inna harfu ta'kid, huruf penguat yang mana amalannya adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Tatkala ini kalau terjadi pada isim-isim yang mu'rab, dan tatkala yang terjadi pada isim yang mabni berarti tidak merofakkan, tapi nanti irobnya fi mahali, menempati tempatnya. Tatkala kita ambil contoh, innalladzina yunadunaka alladzina fi mahalli nasbin, sebagai isimnya inna, karena alladzina adalah isim yang mabni diantaranya isim mausul, sehingga alladzina ismun mausulun mabniyun alal fathah, alal fathati, isim mausul mabni alal fathah. Alladzina yadullu alal jama'i al akil, dia menunjukkan jamak yang berakal. Kemudian yunadunaka, kalimat yunadunaka, nada yunadunaka, yunadunaka adalah fi'il mudhari yang mana marfu, tanda rafanya dengan subutun nun, karena dia sebagai af'alul khamsah yang mana yunadunaka adalah mujarradan litajarrudihi anil awamilin nawasib wal awamilil jawazim. Karena fi'il mudhari yunadunaka terlepas daripada amal yang amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Yunadunaka af'alul khamsah karena setiap fi'il mudhari' yang bersama dengan wawul jama'ah, aliful isnain, waliya mukhatabah, itulah yang dinamakan sebagai af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Kemudian al-waw marfu fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yunaduna. Karena yunadunaka adalah fi'il mudhari' yang maklum. Karena setiap fi'il maka wajib dan harus di situ ada fa'ilnya. Maka fa'il daripada fi'il yunadunaka adalah wawul jama'ah. Dan kaf fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il dari isim yang mabni yaitu dhamir. Kemudian jumlah fi'liyah yunadunaka yang terdiri dari fi'il dan fa'il kemudian maf'ulun bih, jumlah la mahallalaha minal i'rab, isim jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena jumlah silah mausul. Sehingga alladzina dikatakan sebagai isim mausul yang ma'rifat tatkala dia bersambung dengan silahnya. Silah mausul adalah isim yang jatuh ataupun jumlah yang jatuh setelah isim mausul itu sendiri. Min wara'il hujurat, min harfu jar, wara'i dorof yang majrur karena didol dan huruf jar yaitu min. Sehingga di sana ada dorof yang mansub, juga ada dorof yang boleh jar tatkala kemasukan huruf jar min wara'i. Al-hujurat adalah isim yang majrur mudhafun ilai, tanda jernya dengan kasrah karena jamak mu'anas salim. Kemudian miwaril hujurat jarun wa majrurun muta'alliqan. Kemudian aktsaruhum la yakilun, aktsaru ismu tafdil ala wazni af'alu. Aktsaruhum, aktsaru adalah isim yang marfu. Pertama dia sebagai mubtada, hum jarun wa majrurun fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Dia sebagai mubtada. La yakiluna, la harfu nafyi. Yang mana la kalau dia berfungsi sebagai penafian maka dia tidak mempengaruhi fi'il yang jatuh setelahnya. Sehingga yakilun adalah isim fi'il yang marfu. Tanda rafanya dengan subutun nun. Karena dia adalah fi'il mudhari' sebagai af'alul khamsah. Kemudian jumlah fi'liyah la yakilun fi mahalli raf'in sebagai khobar daripada mubtada aktsaruhum. Kemudian kita cari innaladzina, inna bukankah masuk kepada mubtada dan khobar yang asalnya daripada susunan mubtada dan khobar. Tatkala mubtada dan khobar kemasukan inna yang mana dinamakan yaitu sebagai huruf yang menghapus hukum mubtada dan khobar menjadi isimnya dan khobarnya. Kemudian kita cari bahwasanya dalam kalimat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yakilun belum dijumpai khabarnya inna. Maka khabarnya inna adalah jumlah ismiyah yang mana terdiri dari mubtada dan khabar aktsaruhum la yakilun fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna dari jumlah ismiyah. Yang penting yang antum bisa diperhatikan adalah alladzina, isim yang mabni. Jadi isim mabni boleh menempati tempatnya isim yang mu'rab dalam sebuah kedudukan di dalam jumlah tersebut. Si alladzin, alladzina fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna. Itu yang antum perhatikan. Kemudian contoh selanjutnya. Inna hadza amaluna fika. Hada ismu isaratin mabniun fi mahalin nasbin ismu inna. Hada adalah isim isarah yang mana musyaru ilal qarin. Dia mengisaratkan kepada isim ataupun suatu benda yang dekat hada. Sehingga hada termasuk isim yang ma'rifat. Tanda ma'rifatnya adalah dengan al-musyaru ilai, mengisaratkan kepadanya. Itu ma'rifatnya isim isarah. Kemudian wasata'ti dirasatu dalika fil fasli tsani inda sarhi ismil mabni. Keterangan-keterangan yang berikut ini adalah akan datang penjelasan dalam pasal yang kedua tatkala kita akan menjelaskan tentang sarah atau penjelasan isim-isim yang dimabni, diantaranya adalah domir, kemudian isim isyarah atau isim mausul. Itu yang kedua. Karena asal daripada isimnya inna adalah asalnya mubtada dan khobar, sedangkan antum jangan lupa tentang qaidah mubtada dan khobar. Maka khobar dan mubtada diantaranya adalah mubtada boleh dari isim yang mu'rab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mubtada boleh dari isim yang mabni. Begitu juga tatkala kemasukan inna, sama persis qaidahnya tatkala kita membahas tentang masalah mubtada tadi. Nah, itu yang kedua untuk qaidah isimnya inna. Yang ketiga qaidah selanjutnya, min akhwati inna la annafiyatu lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Wa makna nafiha lil jinsi annaha tanfil khabara an jami'i afradi jinsi ismiha wa hiya bidzalika takhtalifu an harfin nafyi la alladhi yufidu adatan nafyil wahidi au aksara minal wahidi walaysa nafyul jinsi walaysa nafyal jinsi. Artinya, dan termasuk min, min adalah fi'lul adalah min harfu jarrin tufidu lit tab'in. Min adalah huruf jar yang mana fungsinya adalah lit tab'in, menunjukkan sebagian. Sehingga min akhwati inna dan sebagian ataupun termasuk daripada saudara-saudaranya inna la annafiya lil jinsi. La annafiyatu lil jinsi. Sehingga la annafiyatu lil jinsi adalah imma bisa antum i'rab la mahallalaha min al-i'rab ataupun sebagai yang jelas la mahallalaha min al-i'rab. Nah, wa mana nafyiha lil jinsi, yang dimaksud dengan penafian lil jinsi jenis, menafikan daripada isim jenisnya, yang dimaksud dengan yang demikian adalah annaha tanfil khabara, bahwasanya la adalah menafikan khobar an jami'i afrodil jinsi ismiha, dari semua bagian jenis isimnya. Jadi khobar itu dinafikan dari jenis isimnya. Tatkala kita katakan la rajula fidari, maka la ini adalah menafikan khobar dari jenis isimnya. La rojula, rojula bukankah di situ sebagai isimnya inna atau isimnya la annafiyatu lil jinsi, sedangkan fidari adalah khobar daripada la annafiyatu lil jinsi. Kemudian amalannya inna, amalannya la adalah menafikan khobar dari jenis isimnya, sedangkan rojul adalah isim jenis. Jadi khobar itu dinafikan daripada isim jenis, berarti la rajula fid dari, tidak ada di dalam rumah seorang pun dari seorang laki-laki. Itu menafikan jenis daripada khobar tersebut. Wa hiya bidzalika, yang demikian itu tahtalifu, berbeda an harfin nafi la, yang demikian itu adalah berbeda dari huruf la, huruf nafi la, alladhi yufidu, yang berfaedah biasanya menafikan satu saja, au aksara ataupun au aksari minal wahid, ataupun lebih daripada satu, walaisa nafil jinsi, tapi tidak menafikan isim jenisnya. Nah, kemudian di sini harus antum perhatikan perhatian tentang mu'alif. Wa bidzalika takhtalifu an hurufin nafyi la allazi yufidu adatan nafyal wahid au akthar. Kalau la nafitul jinsi, bisa antum perhatikan. Kalau la nafitul jinsi adalah menafikan jenis daripada isimnya. Kemudian kalau la yang menafikan satu saja, maka itu adalah bukan la nafiyatul jinsi. Berarti kalau la yang menafikan satu saja daripada seorang laki-laki, maka la itu adalah la yang beramal seperti amalannya laisa. Tatkala kita katakan la rajula fiddari, berarti la disulah an-nafiyatul jinsi. Yang namanya rajul dari jenis isim tersebut dinafikan daripada la, berarti tidak ada satu pun. Tetapi tatkala kita katakan la rajulun fiddari, berarti la di situ adalah menafikan satu dari seorang laki-laki. Berarti dua, tiga ada di dalam rumah, tetapi kalau satu tidak, tidak ada. Tatkala kita katakan la rajulun fiddari, berarti menafikan satu saja dari seorang laki-laki. Tatkala kita katakan la rajula fiddari, berarti menafikan jenis daripada seorang laki-laki, berarti tidak ada yang namanya laki-laki di dalam rumah. Itu al-farq baina la an-nafiyatul jinsi dan la yang beramal seperti amalnya laisa, yang hanya menafikan satu daripada jenis seorang laki-laki tersebut. Itu saudaranya inna. Sedangkan amalannya la, la nafiyatul jinsi adalah sama seperti saudara-saudaranya inna, hanya saja nanti di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh la an-nafiyatul jinsi yang bisa beramal seperti amalannya inna. La di sini adalah tufidu ataupun berfungsi adalah li ta'kidin nafyi. Inna fungsinya adalah menguatkan menguatkan. Tatkala la nafiyatul jinsi adalah fungsinya menguatkan dalam bentuk penafian. Tatkala kita katakan la rajula fiddari, sungguh tidak ada seorang pun laki-laki di rumah. Karena la adalah saudaranya inna. Inna tufidu lil ta'kid. Inna fungsinya untuk penekanan ataupun penguat. Begitu juga la fungsinya adalah sama seperti inna, hanya saja kalau la di sini fungsinya adalah untuk penguatan sebagai penafian. Kemudian kita buka halaman 64. Syarat untuk la an-nafiyatul jinsi. Wala ta'malu la an-nafiyatul jinsi amala inna illa idza tawafarat salasata syurutin. Wala ta'malu la an-nafiyatul jinsi, dan tidaklah beramal la an-nafiyatul jinsi amala inna seperti amalannya inna, illa kecuali idza tawafarat salasata syurutin, kecuali apabila dia terpenuhi tiga syarat. Itu syarat diantara la ataupun la nafiyatul jinsi. Nanti syaratnya. Sehingga tidak semua la an-nafiyatul jinsi beramal seperti amalannya inna, kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Kemudian di situ kita irob wala ta'malu. Ta'mal la an-nafiyatul jinsi dalam kurung di situ adalah hikayatul khawliyah, makirabnya fi mahali rafin, dia sebagai fa'il dari fi'il ta'mal. Atau la an-nafiyatul jinsi la mahalla laha min al-i'rab. Kalau dia tidak punya i'rab, berarti fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya, yang mana kembali kepada la an-nafiyatul jinsi. Ini yang kedua. Amala inna, amala adalah dia sebagai maf'ulun mutlak dari kalimat ta'mal. Inna mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Illa idza tawaffarat salasata syurut, kecuali apabila dia terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna ismuha nakirotan, hendaklah isimnya itu dari isim yang nakiroh. Itu syarat la nafiyatulil jinsi. Bagaimana kalau marifat? Kalau marifat nanti berarti tidak beramal seperti amalannya inna, yang mana nanti kembali kepada asal daripada mubtada dan khobar. Sedangkan harus terpenuhi syarat yang pertama, ayyakuna ismuha nakirotan, hendaklah isimnya itu dari bentuk isim yang nakiroh. Kita tambahkan, bukan isimnya saja tetapi juga khobarnya. Sehingga yang pas kita katakan ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirotaini. Itu syarat yang pertama, hendaklah isimnya la dan khobarnya la nafiyatul lil jinsi adalah dari isim yang nakiroh kedua-duanya. Tidak boleh dari isim yang marifat, dan juga ingat, tidak boleh dari sibuhul jumlah, dan juga tidak boleh dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Itu syarat diantaranya, lah yang beramal seperti amalannya inna. Harus terpenuhi syarat yang pertama, ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirotaini. Kedua-duanya antara mubtada dan khobar harus dalam bentuk isim yang nakiroh, tidak boleh isim yang ma'rifah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna ismuha muttasilan biha mubasaratan, hendaklah isimnya itu bersambung secara langsung. Dalam artian, setelah la nafiyatul lil jinsi, jatuh langsung isimnya tanpa ada pemisah. Seperti nanti la rojula. Nah, kalimat setelah la itu baru isimnya, itulah yang dimaksud dengan ayyakuna ismuha muttasilan biha mubasharatan. Hendalah isimnya la itu bersambung langsung dengan la secara langsung. Ai yang dimaksud dengan demikian itu adalah ai ghairu munfasilin anha bifasilin, yaitu tidak ada pemisah dari la nafiyatul lil jinsi satu pemisah pun. Nanti tatkala kita katakan la fiha ghaulun, di situ la nafiyatul lil jinsi, di sini dia tidak beramal karena tidak terpenuhi syarat. Karena antara la dan isimnya itu ada pemisah, yaitu fiha jarun wa majrurun, maka dia tidak beramal nanti kembali kepada mubtada dan khobarnya. Bagaimana biar terpenuhi syarat? Isimnya harus jatuh langsung setelah khobar, setelah huruf la nafiyatul lil jinsi. Berarti la ghaula fiha. Kalau la ghaula fiha baru namanya itu beramal. Kenapa? Karena terpenuhi syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, alla takuna muktarinatan biharfi jarrin. Syarat yang ketiga adalah hendaklah dia itu tidak mendahulunya huruf jar. Dalam artian, huruf jar itu bersambung dengan la nafiyatul lil jinsi. Seperti dalam contoh, jitu bila zadin. Kalimat jitu bila zadin adalah kalimat bila zadin. Zadin adalah isim yang nakirah. Itu yang pertama. Yang kedua, jatuh langsung setelah la. Yang ketiga, tidak terpenuhi syarat karena la bersambung dengan huruf jar yaitu ba. Maka dengan adanya ba, huruf jar inilah la nafiyatul lil jinsi, terbatalkan amalannya, yaitu nanti jar dan majrur. Bila zadin, tidak boleh antum katakan jitu bila zada, itu adalah bacaan yang salah. Kenapa? Karena la nafiyatul jinsi dalam contoh jitu bila zad adalah tidak terpenuhi syarat la yang beramal seperti amalannya inna, karena dia adalah bergandeng dengan yang namanya huruf jar yaitu ba. Kemudian contoh selanjutnya, contohnya adalah la rajula fiddari. Kalimat la rajula fiddari, rajula dia sebagai isim yang mansub. Karena ada dia adalah sebagai isim la nafiyatul lil jinsi, sebagai isimnya la annafiyatul lil jinsi, karena terpenuhi syarat-syarat tersebut. Tatkala nanti ada sebuah contoh yang dia terpenuhi syarat isimnya la yang beramal seperti amalnya inna, maka nanti kembalikan kepada asalnya, yaitu mubtada dan khobar. Kenapa? Karena asal daripada kalimat itu adalah kalimat mubtada dan khobar. Tatkala kita katakan la fiha gaulun, nanti contoh la fiha gaulun adalah nanti dikembalikan kepada mubtada dan khobarnya. Kenapa? Karena la di situ tidak beramal seperti amalnya inna, sekalipun penafiannya tetap berfungsi. Itu diantara la annafiyatul lil jinsi, saudara-saudaranya inna harus terpenuhi syarat yang pertama, ayyakuna ismuha wa khabaruha nakhiratain, isimnya dan khabarnya adalah harus bentuk isim yang nakhirah dua-duanya. Kemudian yang kedua, isimnya adalah jatuh langsung setelah la annafiyatul lil jinsi, tidak boleh ada pemisah. Kemudian yang ketiga, tidak bersambung dengan yang namanya huruf jar. Itu la yang mana berfungsi, kalau fungsi sebagai la annafiyatul lil jinsi, yang mana beramal seperti amalannya inna. Kemudian selanjutnya yang alif, ini cara membaca isimnya la annafiyatul lil jinsi. Bagaimana pembacanya? Yang alif, wa yakunu ismu la mansuban, isimnya la itu dibaca nasab idza kana mudhafan aw sabihan bil mudhaf. Berarti dari sini kita bisa ambil pemahaman bahwasannya tidak semuanya isim la itu adalah nasab. Nanti bisa jadi nanti fi mahal. Kemudian wa yakunu ismu la mansuban, isimnya la itu dibaca nasab kapan? Apabila idza kana mudhafan, apabila isimnya la nafiyatul lil jinsi adalah isim yang mudhaf, au sabihan bil mudhaf, ataupun menyerupai mudhaf. Nanti dalam contoh idza kana mudhafan, nanti dia itu harus bukan mudhof kepada isim yang ma'rifat, tetapi mudhof kepada isim yang nakiroh. Kenapa tidak boleh mudhof kepada isim yang ma'rifat? Kalau isimnya la nafiyatul lil jinsi di sini, kalau mudhof kepada isim yang ma'rifat, berarti nanti kembali batal amalannya, nanti kembali kepada isim yang ma'rifat. Sedangkan amalannya la nafiyatul lil jinsi harus isimnya dalam bentuk isim yang nakiroh. Sehingga dikasih ayyakuna mudhofan, dikasih catatan mudhof kepada isim yang nakirah, bukan mudhof kepada isim yang ma'rifah. Itu antum perhatikan. Au sabihan bil mudhof, ataupun sabihan bil mudhof, menyerupai mudhof. Tapi ingat, dia adalah bukan mudhof. Itu isim la dibaca nasab. Nanti rupanya nasab begitu. Seperti contoh la fa'ila khairin makruhun. Sahihnya di situ adalah fa'ila. Ismu la mansubun bil fathah li'annahu mudhafun. Fa'ila adalah isim la, isimnya la yang dinasab dengan fathah karena dia adalah mudhaf. Sehingga la fa'ila ada isim yang mansub karena isimnya la nafiyatul lil jinsi. Khairin jarun wa majrurun mudhafun ilai. Itu contoh daripada cara membaca isimnya la nafiyatul lil jinsi harus dibaca nasab bukan yang lainnya. Kemudian di situ untuk perhatikan setelah fa'ila dia mudhaf bukan kepada isim yang ma'rifah tetapi mudhaf kepada isim yang nakirah. Di sana ada beberapa kaidah. Di antara fungsi isim mudhaf adalah untuk memarifatkan isim yang nakirah. Kapan? tatkala mudhofnya itu adalah bersambung dengan mudhofun ilai dalam bentuk isim yang ma'rifat. Kitabu Muhammadin, kitabu menjadikan isim yang ma'rifat karena bersambung dengan isim yang ma'rifat. Kemudian kalau isim mudhof, mudhofun ilai, isim yang nakirah bersambung dengan isim yang nakirah, maka tufidul ikhtisas, maka tetap hukumnya sebagai isim yang nakirah. Sehingga tatkala di sini kita ambil contoh, la fa'ila khairin, dia tetap sebagai isim yang nakirah karena dia bersambung kepada isim yang nakirah. Sehingga la terpenuhi syarat isim terpenuhi syarat beramal seperti amalnya inna. Makruhun, isim yang nakirah juga karena syarat la fa'ila khairin makruhun, la beramal seperti amalannya inna, yaitu la nafidul jinsi, yang pertama ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirotain. Fa'ila khairin makruh adalah mubtada dan khobar dalam bentuk kedodanya isim yang nakirah. Kemudian yang kedua, ayyakuna ismuha mutasilan biha, isimnya jatuh langsung setelah la. Setelah la ada fa'ila. Kemudian yang ketiga, dia tidak didahului dengan huruf jar. Maka la beramal seperti amalannya inna, la nafiyatulil jinsi. Kemudian la talian jabalan dahirun, talian adalah mansub. Kemudian talian ismun la mansubun bil fathah li'annahu sabihan bil mudhaf, karena dia menyerupai mudhaf. Wa sabihul bil mudhaf, pengertian sabihun bil mudhaf adalah huwa ismun nakirah, dia adalah isimnya nakirah. Ittasala bihi sayun, yang bersambung dengannya dengan sesuatu. Yutammimu maknahu, yang akan bisa menyempurnakan maknanya. Itu diantara pengertian daripada sabihan bil mudhaf.